الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali tafsir dari suratul Balad atau suratul Al-Qasim, di mana pada pertemuan terakhir kita sampai kepada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia fi kabad, ay fi ta'abin wa masyaqqah. Dalam keadaan manusia itu selama hidupnya dia akan selalu menemui berbagai macam kesulitan, berbagai macam problem. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul ibtila, tempat di mana setiap insan akan dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Jalla wa ala berfirman, ayahsabu an la yaqdir alayhi ahadun. Ayahsabu, apakah manusia itu menyangka? Ayahsabu ay ayahun, apakah dia menyangka? Alla yaqdiru alaihi ahadun, bahwa tidak ada satupun yang mampu untuk menundukkan dia, menguasainya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi manusia, manusia berbagai ya keadaannya, dia akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Ketika dia mampu menghadapi berbagai macam permasalahan tersebut, permasalahan-permasalahan dunia dia hadapi dan dia berhasil. Nah, biasanya seperti ini itu akan menimbulkan penyakit hidup pada seseorang. Ketika dia menyangka bahwa dirinya mampu melakukan ini, mampu melakukan itu, dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan, biasanya menimbulkan penyakit kibir, kesombongan, ya, sehingga dia selalu mengangkat dirinya, lupa bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepadanya. Lalai. Setelah dia mendapatkan kenikmatan, dia menyangka bahwa kenikmatan itu adalah hasil jerih payahnya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya manusia itu berhati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalam penyakit gurur, penyakit tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurrannakum bil hayatid dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia, jangan pula kalian ditipu oleh syaitan yang memalingkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang di antara manusia ada yang menyangka, ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahadun. Dia menyangka bahwa apa yang dia mampu untuk menghadapi berbagai macam problem dan dia berhasil mengumpulkan kekayaan, harta, berhasil meraih kedudukan yang tinggi di dunia, Allah yaqdiru alaihi ahadun, bahwa tidak ada satupun yang mampu menundukkan dia, yang mampu untuk berbuat sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ya, maha mampu, maha kuasa, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Disebutkan dalam tafsir ayyadhunnu bima jama'ahu min malin, apakah dia menyangka dengan apa yang dia kumpulkan dari harta, annallaha la yaqdiru alaihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berbuat sesuatu kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengambil apa yang telah dia kumpulkan dari harta tersebut lalu Allah sempitkan lagi kehidupannya. Allah Maha Mampu, Maha Kuasa. Nah, jadi ini peringatan. Seharusnya seorang manusia itu sadar yang memberi kesehatan kepada dia, dialah yang menyebabkan dia kadang-kadang jatuh sakit. Sebagaimana yang memberikan kekayaan kepadanya, dialah yang Maha Kuasa untuk memiskinkan dia kembali, menyempitkan kembali kehidupannya. Nah, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kemiskinan, semuanya dari Allah Tabaraka wa taala. Ada yang diberikan harta yang lebih, ada yang dikurangi hartanya. Nah, jadi itu semua ma'asyarat wa rahimakumullah adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya, apakah hamba-hamba tersebut nah bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Jalla wa ala berfirman, yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu, berkata orang nama. Siapa itu? Yaitu yang kafir, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang berbangga dengan hartanya, berbangga dengan apa yang dia miliki dalam kehidupan dunia. Dia menyangka bahwa itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang dia katakan? Yaqulu mutabahiyan, dengan bangganya dia mengatakan, ahlaktu malan lubada. Ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta, lubadan, harta yang banyak. Yang dimaksud ahlaku ay anfaqtu, aku telah menginfakkan. Karena orang kafir itu juga berinfak ya. Sebagaimana orang mukmin juga berinfak. Cuman infaknya itu diarahkan kepada arah yang berbeda. Orang-orang mukmin mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir mereka berinfak untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Jadi orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk apa? Untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir ini berbangga, ahlaku malal lubada, aku telah menginfakkan harta yang banyak sekali. Berbangga dia, berbangga dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbangga ketika mereka berhasil untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pengikutnya menjadi asbab ila nari jahannam billah. Ini orang-orang kafir ikhwan. Mereka hanya bisa mengatakan ini dalam kehidupan dunia saja. Nah, ini ciri orang-orang kafir. Ketika mereka mampu untuk mengeluarkan hartanya dan mereka merasa senang, menginfakkan hartanya bukan di jalan Allah, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifatnya umum dalam hal apa saja, ya, membuat, ya, menginfakkan harta untuk apa? Untuk lokalisasi perzinaan, pelacuran, bangga dia ketika dia merasa berhasil dengan itu. Lalu dia mengajak manusia untuk beramai-ramai datang ke sana, membuat lokalisasi perjudian, membuat ini dan itu tempat-tempat maksiat, diskotik dan yang lain sebagainya, untuk memalingkan manusia dari yang Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbangga dengan itu. Ahlak kemala lupada. Dan ini merupakan bentuk perang kepada ahlul Islam wa ahlul haq, kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayadhunnu fi fi'lihi hadha, itu pada ayat yang selanjutnya. Ayah sabu allam yarahu ahadun, apakah dia menyangka bahwa tidak satupun yang melihat perbuatannya? Ayadhunnu fi fi'lihi hadha, apakah dia menyangka dengan perbuatannya ini annallaha azza wa jalla la yara, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak melihatnya. Wala yuhasibuhu ala as-saghiri wal kabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghisab terhadap amalan yang sedikit atau amalan yang besar, amalan kecil atau amalan besar yang diamalkan oleh seorang. Ya, tentu jawabannya tidak demikian. Ada yang mampu untuk berbuat pada seorang hamba sebagaimana Allah mampu memberikan kepada yang kenikmatan. Allah sangat mampu untuk merendahkan kedudukannya, untuk menyempitkan hidupnya, untuk menurunkan kepadanya bala, malapetaka dan musibah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat segala perbuatan hamba-hamba. Nah, waliyadzillah kalau kondisi seorang seperti ini, bangga dengan kekufuran. Ketika dia mengatakan ahlak kemana lu badak, bangga ketika dia memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah. Namun ketahuilah, tidak satupun dari orang-orang yang berbuat kezaliman di muka bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihatnya, mengetahui perbuatannya dan balasan. Allah pasti akan membalas apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hamba itu bahwa kenikmatan-kenikmatan itu yang memberikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kenikmatan yang Allah berikan pada diri-diri kita, pada tubuh-tubuh kita. Jangankan harta yang kalian kumpulkan, yang ada pada diri kalian, yang dengannya kalian berhasil mengumpulkan harta, termasuk ilmu dari pandangan kalian, itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan, alam naj'al lahu aynain walisanan wa syafatain, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata dengan lisan dan dua bibir yang dengannya mereka berbicara. Nah, disebutkan dalam tafsir alam naj'al lahu aynain yubsiru bihima, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata yang dengannya dia melihat kepada dengan keduanya. Walisanan wa syafatain yanṭiqu biha, dan bukankah kami telah menciptakan untuknya lisan dan kedua bibir yang dengannya seseorang itu mampu berbicara. wahadainahun najdain, dan kami telah membimbing dan kami telah mengarahkan, wahadainahu ay wabayyana lahu, kami telah menjelaskan kepada manusia itu an-najdain, dua jalan. Jalan apa itu? Al-khaira sabil al-khair sabilai al-khair wasyarr. Dua jalan, ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, bahwa Allah yang memberikan kepada mereka segala jenis kenikmatan-kenikmatan itu. Nah, janganlah manusia itu menyangka bahwa apa yang dia kumpulkan dalam kehidupan dunia itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Tidak ada yang menolongnya. Manusia ini lemah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian ketika dia menyangka bahwa tidak seorang pun, tidak satu pun yang memperhatikan perbuatannya, jangan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah kami telah menciptakan untuknya dua mata, satu lisan dan dua bibir. Ada dua makna yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan untuk mengingatkan manusia bahwa ini bagian dari kenikmatan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan padamu dua mata, yang dengan kedua mata itu kamu menggunakannya untuk melihat apa yang ada di dunia ini, apa yang bermanfaat, maka kamu pun berusaha mengolahnya dengan akal kamu. Lalu kemudian Allah ciptakan untukmu lisan dan dua bibir, yang dengannya kamu bisa berbicara, beraktivitas. Nah, dari situlah kamu kemudian berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Harta kamu miliki, kekayaan kamu punya, kedudukan kamu miliki, kamu raih. Ya kan, asalnya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apa yang harus kalian banggakan? Lalu mengapa kalian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahagian dari tubuh-tubuh manusia ini, kedua mata, lisan dan kedua bibir, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada hamba-hamba itu bahwa dia tidak terlepas dari pengawasan Allah. Ketika dia menyangka bahwa tidak satu pun yang memperhatikan perbuatannya, oh tidak sama sekali. Apa yang ada di tubuh kalian itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi saksi. Kedua mata kalian, lisan kalian, bibir kalian, tangan kalian, kaki kalian, kulit-kulit kalian, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian perbuat. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li jurudihim bima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka nanti pada kiamat, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Kata mereka, Allah yang membuat kami mampu berbicara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu mampu untuk berbicara. Jadi kulit mereka nanti akan berbicara pada yang kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu akan bersaksi kepada apa yang pernah mereka amalkan lisan-lisan mereka, alsinatuhum, dan tangan-tangan mereka serta kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka amalkan di dunia. Jadi kalau seperti ini keadaannya, apakah dia masih merasa aman bahwa tidak ada satupun yang melihatnya? Ayat sawa alam yarahu ahad, tidak satupun yang melihatnya. Padahal pada tubuh mereka sendiri itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kamu tidak akan bisa mengingkari ketika Allah bertanya kepada kamu, dulu kamu melakukan ini kan? Ketika dia merasa, oh tidak, saya tidak pernah melakukan itu, maka kulitnya lah yang akan menjadi saksi, lisannya lah yang akan menjadi saksi, tangan-tangan dan kakinya akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak satupun yang tersembunyi. Ini ma'asirullah sampai pada ayat keberapa ini? Wahadina hulna juga ini. Ya. Baik, sampai di sini insyaAllah. Fa'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.